Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'an. Kemuslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita baca empat hadis yang dijadikan dalil oleh penulis Adabu Zifaf untuk mengharamkan semua jenis emas yang melingkar. Hadis yang pertama atau dalil yang pertama kemarin yang telah kita baca adalah satu hadis yang berbunyi, siapa yang ingin kekasihnya atau orang yang dia cintai yuhallaq, diberi cincin dari api neraka, maka hendaklah dia berikan badannya satu cincin, dia pakaikan badannya satu cincin dari emas. Dan barang siapa yang ingin orang yang dia cintai itu yutawak, diberi kalung dari neraka, maka hendaknya dia kalungi orang yang dia sukai tersebut dengan kalung dari emas. Demikian juga siapa yang ingin agar orang yang dia cintai itu diberi gelang dari api neraka, maka hendaklah dia berikan badannya gelang dari emas. Maka terkait dengan hal ini, maka sisi pendalilannya yang dipakai oleh penulis sebagaimana di catatan kaki catatan kaki yang kedua, fa'il di sini bermakna maf'ul, maka dia mencakup laki-laki dan perempuan. Alasannya ada rajulun qatilun dan imra'atun qatilun. Ini satu hal yang telah diketahui dalam bahasa Arab, ditambah terdapat dalam satu riwayat yang menggunakan Habibah. Tegas dengan menggunakan ta'nis dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari yang akan sebentar lagi akan ditunjukkan. Maka sisi pandang yang lain atau bantahan untuk Al-Albani dalam masalah ini di Al-Munakhalah Nuniyah, beliau katakan bahasanya hadis yang pertamanya adalah hadis paling kuat yang dijadikan dalil oleh Al-Albani. Namun sebenarnya hadis ini tidak bisa jadi hujah sama sekali. Jawabannya adalah tadi yang berkaitan dengan catatan kaki, fa'il bimana maf'ul bisa mencakup laki-laki dan perempuan, maka jawabannya memang betul. Wazan fa'il itu bimana maf'ul sehingga mencakup perempuan, namun itu ada syaratnya yang disampaikan oleh para ulama bahasa Arab, yang itu syarat tersebut tidak dijumpai di sini. Bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan itu manakala yusbaq bil mausuf, manakala dia didahului mausuf, sebagaimana contoh yang disampaikan oleh Al-Albani, imra'atun habibun, imra'atun jarihun, imra'atun qatilun. Maka kalau ada mausufnya, ada man'utnya terlebih dahulu, sedangkan fa'il, wazan fa'il cuma sebagai na'at saja, maka fa'il itu bisa tertujukan untuk perempuan. Namun jika mausufnya tidak disebutkan, tidak ada mausufnya, maka wazan fa'il untuk mudzakkar saja. Dan ketika kita mau menjadikannya untuk perempuan, karena mausufnya tidak disebutkan, maka harus wajib diberi ta. sehingga jarihatun, qatilatun atau habibatun. Di antara yang menegaskan hal ini, kaidah ini di antaranya disampaikan oleh Suyuti. Beliau mengatakan au fa'ilun li maf'ulin, fa'il bimana maf'ul, contohnya jarih wa qatil, madama lan yuhdhaf mausufu, selama mausufnya tidak dibuang. Fa'in hudhifa lahiqathu, jika dibuang mausufnya maka ditempeli tak. Contohnya ra'aitu qatilata bani fulanin, aku melihat qatilah perempuan yang terbunuh dari bani fulan. Li'alla yultabah, supaya tidak terjadi kerancuan. Demikian juga dijelaskan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah di bab Ta'nis. Demikian juga para pensyarah Alfiyah, semuanya mengatakan bahasanya fa'il bimakna maf'ul jika terbebas dari mausuf, fala yuradu bi ilal mudzakkar, maka tidaklah dimaksudkan kecuali mudzakkar. Maka dengan keterangan ini maka tidaklah benar alasan pertama dari Al-Albani, dan betul-betul dengan betul-betul tidak benar. Karena kalau kita lihat hadisnya ayuhalak habibahu, maka di sini mujarrodan bila mausuf, ini tidak ada mausufnya. Fawa lil mudzakkar kaulan wahidan, maka bisa kita simpulkan ini adalah hanya berlaku untuk mudzakkar kaulan wahidan dengan ijma para ulama bahasa Arab. Kemudian alasan yang lain yang bisa kita baca dari beliau, di antara alasan yang lain beliau sampaikan bahasanya di halaman 229 kalau di tempat saya di poin yang kedua, ana fihi dhikutauq wa siwa wa minadh dhahab, di sini disebutkan tentang kalung dan gelang dari emas. Wal ma'ruf anna hadha min zinati nisa, bahasa ini adalah perhiasan perempuan bukan laki-laki. Fi dzalika zaman, di zaman itu. Ya, maka kata-kata Al-Albani fi dzalika zaman menceritakan zaman jahiliyah dan masa Nabi, ini perlu didukung referensi. Ya, karena tentu Al-Albani tidak hidup di masa jahiliyah ya. Jadi, mengatakan kalimat fi dzalika zaman, di zaman itu, itu adalah perhiasan khas perempuan. Ini butuh pendukungnya ya, syair jahiliyah atau semacam itu. Kalau cuma sekedar kalimat semacam ini maka namanya ini dakwah. Namanya ini klaim. Maka kita lihat di munakholah di sedangkan perkataan Al-Albani di sini ada kalung, ada gelang, ya, dan telah ma'ruf bahasanya adalah perhiasan perempuan bukan laki-laki di zaman itu. Maka alasannya tidak sah. karena orang Arab telah mengenal yang namanya gelang dan kalung dan yang lainnya dari emas sebagai dipakai oleh laki-laki. Alasannya adalah satu masal, peribahasa. Nah, ini di munakhalah bisa datangkan peribahasa. Yang peribahasa ini munculnya di masa jahiliyah. Yang namanya masal, peribahasa, muncul di masa jahiliyah. Di sana ada peribahasa, syabba amrun anituqi. Ini seorang laki-laki namanya Amr, itu syabba menjadi syabab, menjadi syabun, menjadi pemuda, antuk, dengan memakai kalung. Apa maknanya kata penulis kitab Qamusul Muhit? Kana lahu tukun min dahabin. Si Amr itu punya kalung dari emas. Sehingga bisa disimpulkan bahasanya perhiasan emas, maka memakai emas dalam bentuk kalung dan gelang dan yang lainnya, laisa khasan, bukanlah satu hal yang khusus dengan perempuan. Kemudian berkaitan dengan alasan yang lain dari Al-Albani di halaman 229. Inna fihi ba'atul madhkurat, bahasanya di hadis tersebut dibolehkan gelang, kemudian kalung. Idza kana minal fiddah, jika itu untuk perempuan, minal fiddah, jika itu dari perak. Wahada ma la yakulu bi al-jumhur, ini adalah satu hal yang tidak dibolehkan, tidak disepakati oleh jumhur, yang membolehkan emas secara mutlak untuk perempuan. Karena jumhur mengharamkan penggunaan fiddah, perak, ala rijal untuk laki-laki. Sebagaimana haramnya emas bagi laki-laki. Fata'ayyana anal murad, maka jelaslah bahasa yang dimaksudkan oleh hadis adalah perempuan. Wasabata al-murad, dan validlah apa yang diinginkan. Maka jawabannya di munakhalah nuniyah disampaikan, wahada hujjatun ad'af, ini adalah alasan yang lebih lemah lagi, karena memang sejak awal hadis ini tertuju untuk perempuan. Tertuju untuk perempuan. Layati bilafdi alaikum. Tidaklah muncul kata-kata alaikum bil fiddah al khas bi rijal, ibtidaan yang khusus untuk laki-laki, ibtidaan sejak awal hadis. Awal hadis kan bicara tentang masalah perempuan, habibahu, habibahu. Ditambah itu, kalau pendapat penulis munakhalah nuniyah, pendapat yang kuat, bolehnya fiddah, bolehnya perak untuk laki-laki dalam segala sesuatu, karena tidak ada dalil yang melarang kecuali untuk wadah, kecuali wadah perak untuk laki-laki dan perempuan. Ditambah hukum asal, segala sesuatu adalah halal kecuali dengan dalil. Falaysa al-khitab linisa'i huna bal lirijal. Maka kesimpulannya, hadis ini tidak ditujukan jawaban dari penulis munakhalah nuniyah. Li'anal khitab bil al-khitab al-khas bin nisa, yang namanya kata-kata yang tertujukan khusus untuk perempuan, tidak mungkin pakai kata-kata alaikum. Alaikum itu adalah kata-kata yang al-khas khusus untuk laki-laki. Maka itu berkaitan dengan laki-laki. Kemudian ditambah kalau seorang itu menguatkan pendapat yang dikuatkan oleh penulis Munakhalah Nuniyah yang mengatakan bahasanya penggunaan perak untuk laki-laki satu hal yang boleh. Kesimpulannya, falaisa al-khitab linnisa huna balil lirijal. Maka kata-kata alaikum bil fiddah itu bukanlah satu kata-kata yang khusus untuk perempuan, namun untuk tertujukan untuk perempuan, namun tertujukan untuk laki-laki. Kalau kita lihat dari redaksi awalnya, wallahu a'lam, mungkin yang dimaksud laki-laki di sini adalah wali. Nih, yang dimaksud. Dan memang sejak awal Habibahu tadi maknanya adalah laki-laki. Karena tidak ada mausuf. Kalau tidak ada mausuf, maka kaidahnya itu kalau Habibahu ya hanya maknanya laki-laki. Kalau mau dimaknai perempuan harus ada mausufnya. Man ahaba yuhalliqa. Al-mar'ata al-habiba, nah, maka di situ bisa maknanya baru maknanya perempuan. Kemudian alasan yang lain yang dibahas oleh Al-Albani di catatan kaki yang tadi halaman kedua, halaman 223 catatan kaki yang kedua, beliau mengatakan waqad jaa fi riwayati habibatahu, terdapat satu riwayat yang menggunakan habibatahu dengan tegas menggunakan tanda mu'annas di hadis Abu Musa al-Ash'ari yang nanti akan disebutkan. Mana beliau sebutkan di mana? Di catatan kaki ya. Maka yang jelas beliau katakan ada lafaz yang menggunakan habibatahu. Kita lihat jawabannya di Al-Munakhalah Nuniyah. Ya, ada pun lafaz yang ada di Musnad Imam Ahmad dari Abu Musa atau Abi Qatadah. Ada keraguan-keraguan dari perawi. Ini ada di catatan kaki 224. Paragraf terakhir. Wa rawahu fil musnad min tariqin ukhra an Usaid ila an qala Abi Musa atau Abi Qatadah. Nah, itu menggunakan habibatahu. Fa inna isnadahu dha'ifun, maka sanadnya adalah dha'if karena ada Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dan dia adalah sutukun yukhti. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz takrib. dan dia diselisih oleh para perawi yang sikoh yang menggunakan kata-kata Habib. Maka perawi-perawi sikoh meriatkan dengan kata-kata Habibahu. Wa mukhalafatuhum lahu, maka Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar ini menyelisihi menyelisih para perawi-perawi lain yang sikoh adalah bukti yang jelas dhaifnya lafad Habibatahu, bahkan statusnya mungkar karena perawi yang dhaif menyelisihi perawi yang sikoh. Sehingga kesimpulannya jelaslah bahasanya hadis ini tidak ada sambungannya dengan masalah perempuan. Di sini bicara tentang masalah laki-laki, sehingga tidaklah tepat dalil yang pendalilan Al-Albani dalam masalah ini. Kemudian seandainya kita terima bahasanya ini, maka ada jawaban yang lain, dan aku tambahkan bahasanya at-tahliq, melingkar di sini bukanlah satu pemahaman yang benar, karena beliau menekankan bahasanya yang jadi tekanan di sini adalah mas melingkarnya. Bahkan pemahaman yang benar yang dimaksudkan adalah memakai emas karena dua alasan. Maka yang pertama, seandainya yang dimaksud adalah larangan melingkar, bentuk melingkar, ini saya cukuplah seandainya menggunakan kata-kata falyuhalliqhu. Maka adalah dia lingkari. Orang yang dia cintai dengan cincin dari api neraka. Maka tidak perlu kemudian ada disebutkan kalung ataupun gelang. Karena kalung dan gelang itu pun ya sudah melingkar. Maka kalau sehingga jadilah tambahan gelang dan kalung itu menjadi haswan. Haswan itu berpanjang-panjang tapi tidak ada artinya. Kemudian yang kedua, di akhir hadis dikatakan alaikum bil fiddah. Adalah kalian manfaatkan perak. Seandainya larangan itu tertuju pada emas melingkar, niscaya Nabi akan perintahkan untuk menghilangkan lingkaran yang itu merupakan kemungkaran yang dimaksudkan. Jangan kemudian pindah ke perak. Maka akhir hadis, tidaklah kalian pakai perak. Loh, berarti tadi itu bahas emas ternyata. Bukan membahas emas melingkar. Kalau ya tadi itu membahas emas melingkar, dan yang dilarang sebagaimana pendapat Al-Albani adalah yang melingkar, betul-betul melingkar. Kalau misalnya itu dipotong, itu enggak. Kalau itu dipotong sehingga enggak sambung dan bentuknya enggak lagi bulat, betul-betul melingkar, maka enggak termasuk. Ya, maka ya solusi yang Nabi berikan enggak perlu harus perak. Namun enggaklah ya dia potong lingkarannya. Kan selesai. Enggak perlu kemudian harus ganti materi. Satu ini sendiri adalah satu jawaban yang sangat cerdas. Maka seandainya larangan itu tertujukan pada melingkarnya, ini saya akan diperintahkan untuk menghilangkan lingkarannya. Karena itulah menjadi kemungkaran yang dimaksudkan. Namun enggak, ternyata solusinya adalah perak. Sehingga ini membahas tentang masalah larangan memakai emas. Dan ada poin bantahan yang ketiga, orang Arab itu dalam mayoritas penggunaannya, penggunaan emasnya itu bentuk emasnya melingkar. Fanahi, maka larangan, meskipun disebut-sebut masalah melingkar, akan kita maknai dengan apa yang dipakai secara umum. Liana nadir lah hukma lahu, karena sesuatu yang jarang dijumpai itu tidak memiliki hukum. Ya, kemudian alasan yang kedua, hadis yang kedua yang dijadikan dalil Al-Albani untuk melarang emas melingkar adalah adanya seorang perempuan binti Hubairah datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di tangannya terdapat cincin emas yang besar. Maka Nabi pukul tangannya dengan tongkat kecil yang beliau bawa sambil mengatakan, apakah engkau suka jika Allah letakkan di tanganmu cincin dari api neraka. Lalu dia datang kepada Fatimah mengadu pada Fatimah. Maka Nabi kemudian menemui Fatimah, dan aku ketika itu bersama Nabi, dan Fatimah pun punya rantai dari emas di lehernya. Dia mengatakan, ini adalah hadiah dari suamiku Ali. Demikian di tangannya ada rantai emas. Maka Nabi katakan, wahai Fatimah, apakah engkau suka orang-orang mengatakan Fatimah binti Muhammad di tangannya ada rantai dari api neraka. Kemudian beliau mencelanya dengan celaan yang keras. Lalu setelah itu keluar dari rumahnya Fatimah dan tidak mau duduk. Lalu Fatimah pun kemudian menjual rantai emas tadi. Lalu dia gunakan untuk membeli seorang budak, lalu dia merdekakan. Maka berita hal tersebut sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, segala puji milik Allah Zat yang telah menyelamatkan Fatimah dari api neraka. Nah, di Munakhalah Nuniyah dikatakan hadis ini sama sekali tidak bisa jadi dalil haramnya emas melingkar dengan penjelasan sebagai berikut. Jawabannya pertama di sini, ketika perkataan Nabi kepada pintu Hubairah, demikian juga kepada Fatimah, ketika Nabi mengatakan apakah suka, kemudian jika diberi diganti dengan api neraka, maka beliau-beliau binti Hubairah dan Fatimah tidak meminta penjelasan kepada Nabi tentang kenapa itu menjadi akan diganti dengan api neraka. Ya, maka jawabannya dan penjelasan tentang sebab jadi api neraka ada dijumpai di hadis yang lain. Ada dua hadis yang lain. Ini pertama hadis Ammar bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya itu Abdullah bin Ammar bin Al-As. Ada perempuan datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersamanya anak perempuannya. Di tangannya terdapat perhiasan dari emas yang besar. Kemudian Nabi mengatakan padanya, apakah engkau telah bayarkan zakatnya? Maka si ibu mengatakan belum. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau suka jika Allah ganti gelang untuk keduanya itu pada kiamat dengan gelang dari api neraka? Hanya si ibu kemudian melepas gelangnya, kemudian menyerahkannya pada Nabi dan mengatakan, ini untuk Allah dan Rasulnya. Jadi Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian hadis yang kedua dari Asma binti Yazid, aku menemui, aku bersama bibiku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami pakai gelang dari emas. Kata Asma, maka Nabi berkata kepadaku, apakah engkau telah bayarkan zakatnya? Kami katakan belum. Dan Nabi mengatakan, tidakkah kalian berdua takut kalau akan Allah ganti gelangmu dengan gelang dari api neraka? Bayarkan zakatnya. Dari Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka dalam dua hadis ini terdapat penjelasan sebab pengingkaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah memakai emas, yaitu sebabnya tidak dibayarkan zakatnya. Inilah penjelasan dari Rasul dengan penjelasan yang tidak boleh bagi siapapun untuk meninggalkannya karena praduga-praduga. Karena penjelasannya adalah redaksi yang sangat-sangat jelas, menjelaskan sebab pengingkaran. Dan kaidah penting dalam masalah memahami hadis, bahasanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti satu kalimat yang satu ditambahkan pada yang lain. Maka jika kita tambahkan dengan dua hadis ini, maka jadilah sebab pengingkaran Nabi adalah karena zakatnya belum dibayarkan. Dan tidaklah masalah bagi kita. Kan di hadisnya tidak ada pertanyaan Fatimah dan Bintu Hubayrah kepada Nabi tentang sebab pengingkaran, karena telah dijelaskan dalam hadis yang lain. Kemudian dua hadis yang tadi jadi dalil tentang yang bermasalah itu adalah manakala zakatnya belum dibayarkan, itu mengandung faedah yang sangat penting, yaitu bolehnya emas melingkar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan dan tidak menyalahkan memakainya. Ada seorang perempuan dalam hadis yang pertama tadi yang punya anak, Nabi tidak salahkan memakai gelangnya. Yang disalahkan adalah zakatnya yang belum dibayarkan. Demikian juga hadis Asma binti Yazid. Ya, tentang hadis ini, tentang dua hadis yang menegaskan kalau yang bermasalah itu adalah manakala zakatnya belum dibayarkan, Al-Albani tidak bisa memberikan jawaban kecuali dengan dimungkinkan adanya nasakh. Padahal kaidah dalam masalah nasakh penghapusan hukum tidak boleh kita katakan mansukh kecuali diketahuinya mana yang belakangan dan mana yang duluan, dan tidak mungkin dikompromikan. Padahal di sini kompromi satu hal yang mungkin, bahkan wajib, dan sejarahnya juga tidak diketahui. Maka dari mana bisa kita katakan mansukh? Maka ini adalah kemungkinan yang tidak benar itlaqan sama sekali. Kemudian apakah satu hal yang boleh jika melingkar itulah yang jadi kemungkaran? Namun ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan pada pintu Hubairah, hilangkanlah lingkarannya. Atau Nabi tidak mengatakan pada Aisyah, hilangkanlah lingkarannya. Meskipun seandainya orang-orang tersebut kemudian membuang emasnya yang melingkar, atau Nabi perintahkan untuk diganti dengan perak, bukankah melingkar yang ada pada benda-benda sebelumnya adalah kemungkaran yang masih ada, yang diperintahkan untuk diubah? Ya, kenapa Nabi tidak mengatakan pada istrinya misalnya, hilangkanlah lingkarannya? Demikian juga seandainya itu telah dicopot, kemudian dijual, maka jika melingkar itu mengharam dan kemungkaran, maka tidak boleh menjualnya dalam keadaan masih melingkar. Maka melingkarnya harus dibuang terlebih dahulu. Demikian juga Nabi berkewajiban untuk mengirim petugas yang bertugas untuk menghilangkan emas, melingkar pada emas-emas yang ada di pasar-pasar kaum muslimin. Dan kita tahu secara yakin bahwasanya ini semua tidak terjadi. Dan patut untuk kita ketahui hadis bintu Hubairah ini bisa kita katakan adalah dalil global. Dan dalil global sebagaimana penjelasan para ulama usul fikih tidak bisa diketahui apa yang dimaksudkan secara detail. Maka kita tidak tahu secara pasti pengingkaran Nabi itu ditujukan untuk apa. Apakah karena memakai emasnya, ataukah karena melingkarnya, ataukah karena tidak membayar zakat, atau karena demikian besarnya emas yang dipakai. Semuanya mungkin. Dan kita dituntut untuk menguatkannya dengan dalil. Nah, kalau yang dimasalahkan, kemungkinan yang pertama boleh jadi karena melingkarnya. Namun nanti bermasalah di hadis yang keempat. Karena di hadis yang keempat Ummu Salamah itu memotong memotong kalungnya dan masih tetap ada pengingkaran. Kemudian kalau kita katakan karena pakai emasnya, ini kemungkinan yang lebih lemah lagi karena terdapat nas tegas yang membolehkan emas. Ya, maka ada kemungkinan tadi karena besarnya emasnya, emasnya demikian besarnya, maka ini tergolong karena berbangga-bangga dengan emas. Jika ada yang bertanya kenapa Nabi tidak menjelaskan dalam hadis itu sendiri sebab pengingkarannya, maka jawabannya ya, telah terdapat penjelasannya di hadis-hadis yang lain. Ya, telah terdapat telah penjelasannya, ada penjelasannya di hadis-hadis yang lain. Karena yang namanya di poin ketiga dikatakan bahwasanya penjelasan itu tidak harus ada di redaksi itu sendiri. Namun boleh jadi di sini tidak dijelaskan, namun dijelaskan di redaksi yang lain. Tidak disyaratkan yang namanya penjelasan harus mesti ada di hadis tersebut. Ya, maka jawaban pokoknya ini adalah global. Ya, di manakah letak pengingkarannya, tidak Nabi jelaskan. Dan kita jumpai dua hadis yang menunjukkan perempuan itu bermasalah dengan perhiasan emasnya manakala tidak membayar zakatnya. Maka harusnya hadis kisah bintu Hubairah itu kita maknai dengan hadis tersebut. Yang dua hadis tersebut juga menunjukkan melingkar itu boleh, yang penting bayar zakatnya. Yang jadi masalah itu adalah zakat yang tidak dibayar, bukan masalah melingkar dan tidak. Seandainya jadi masalah itu melingkar dan tidak, maka tentu Nabi sudah kirimkan penghancur melingkar ini, di pasar-pasar, di para toko-toko penjual emas. Kemudian berkaitan dengan masalah hadis, masih di hadis Sauban, khusus untuk kasus Fatimah, Fatimah menjualnya. Nah, ini masalah ini. Kalau melingkar itu haram dan kemungkaran, tidak boleh dijual. Karena menjual sesuatu hal yang haram. Ini menunjukkan bahasanya melingkar itu bukan jadi pokok masalah. Kemudian tadi ada kemungkinan bahasanya pengingkaran Nabi itu karena dinilai berbangga-bangga. Tadi pintu Hubairah tadi memakai cincin kibar, cincin yang besar. Ya, kemudian hadis yang ketiga, hadis Aisyah. Nabi melihat di tangan Aisyah ada kulbain, ada apa, gelang, ya, dari satu gelang yang dipilin dikasih pelapis berupa emas. Maka Nabi perintahkan lepaskan dari gelang itu dan ganti dengan perak, kalau supaya warnanya kuning seperti emas, kasih za'faron. Jawaban untuk hadis ini, seandainya pengingkaran itu tertuju dalam masalah melingkarnya, tentu Nabi akan perintahkan untuk menghilangkan melingkarnya. Itu lebih mudah daripada diganti dengan gelang perak. Maka satu hal yang mungkin bagi Nabi untuk mengatakan hilangkan melingkarnya atau buanglah karena dia melingkar. Wal adhar, dan kemungkinan yang lebih mendekati, perintah Nabi pada Aisyah untuk melepaskan gelang emasnya adalah untuk memotivasi kaum muslimah untuk meninggalkan berbangga-bangga dengan emas dan berbanyak-banyak dengan emas. Karena memang Nabi SAW melarang menggunakan emas kecuali muqatta'an, kecuali sedikit saja. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasa'i. Ya, kemarin kita bahas juga emas muqatta'. Apa maknanya di halaman 235 kalau dicetakan saya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lubidz dzahab ila muqatta'an. Rasulullah melarang perempuan untuk memakai emas kecuali sedikit, muqatta'an. Nah, berkaitan dengan emas muqatta', maka di munakhalah dikatakan katalah bahasa muqatta' untuk emas artinya sedikit. Sebagaimana ditafsirkan oleh para pakar bahasa Arab menjadi acuan, semacam penulis Lisanul Arab dan yang lainnya. Ya, adapun pengingkaran Sya'al Albani kepada para pakar bahasa Arab, bahasanya mereka memasukkan melingkar sebagai bagian dari muqatta', adalah satu hal yang sangat lemah bahkan mengherankan. Karena mereka para pakar bahasa Arab menukilkan bahasa dari orang Arab untuk kita, yang mereka ini adalah ahlinya. Maka tidak, bukanlah ruang yang tepat untuk beristiad dan melakukan tarjih dalam masalah ini. Ya, kemarin berkaitan dengan masalah muqatta'. Ya, Salibani menyalahkan, ya, kita baca ulang. Tentang Rasulullah melarang memakai emas kecuali muqatta'. Wa kalam Ibnu Athir, perkataan Ibnu Athir untuk hadis ini menunjukkan bahasanya ini bersifat umum untuk laki-laki dan perempuan. Maka boleh bagi laki-laki dan perempuan dua-duanya menurut Ibnu Athir memakai emas yang muqatta'. Karena Ibnu Athir mengatakan Yang dimaksudkan adalah asy-syai' al-yasir, sesuatu yang sedikit. Semacam lingkaran, wasyanfi, lingkaran apa anting dan yang lainnya. Dan Nabi tidak suka yang banyak, yang ini merupakan kebiasaan orang yang boros dan sombong. Dan definisi sedikit kata Ibnu Athir yang tidak wajib, yang tidak terkena zakat. Nah, namun beliau mengkritik ini perkata Ibnu Athir. Beliau mengatakan Ibnu Athir memasukkan al-halqah, anting yang kecil, dalam pengertian muqatta. Nah, ini bertolak belakang dengan akar katanya yang namanya qatta, itu adalah kebalikan dari bersambung. Kemudian juga Al-Albani mengatakan waqad fasara Imam Ahmad, Imam Ahmad juga menafsirkan muqatta dengan syai' al-yasir. Namun Imam Ahmad bedanya dengan Ibnu Athir, Imam Ahmad tidak menyebutkan sebagai contoh anting. Ini anting-anting tidak beliau sebutkan sebagai contoh sedikit. Beliau cuma tatkala anaknya Abdullah bertanya, "Bagaimana dengan cincin?" Maka Imam Ahmad menjawab, dilihatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang cincin dari emas. Demikian juga As-Sindi tentang ilam muqatta'an, di awalnya beliau mengatakan kecuali yang muqassaran maqatu'an, kecuali telah dipotong. Namun kayaknya Al-Albani cuma melihat maqatu'annya saja. Adapun kalimat selanjutnya yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sedikit, semisal untuk gigi dan untuk hidung palsu. Kemudian Al-Albani mengatakan ini adalah yang benar, yang dekat pada lafaz hadis. Ya, maka Al-Albani menyalahkan contoh. Contoh yang diberikan oleh Ibnu Athir dengan anting-anting dari anting-anting dari emas. Dan beliau dengan kata-katanya, dan ini menyelisihi akar kata ini, karena muqatta akar katanya adalah qatta yang artinya bersambung, yang kebalikan dari sambung, seakan-akan menyalahkan. Ya, maknanya adalah menyalahkan penjelasan para pakar bahasa Arab yang mengatakan muqatta itu sesuatu yang sedikit. Padahal kita jumpai muqatta dengan sesuatu yang sedikit itu penjelasan Ibnu Athir, kemudian Imam Ahmad, demikian juga Abul Hasan As-Sindi. Maka di munakhalah disampaikan kritikan tidak tepatnya kritikan Al-Albani tentang masalah pengertian muqatta. Kewajiban kita dalam masalahnya adalah ya manut dengan pakar bahasa Arab. Maka yang ngerti apa yang dimaksud dengan muqatta. Maka ringkasnya dari hal ini, bahasanya melingkar bukanlah sebab perintah Nabi untuk melepas gelangnya. Karena itu, seandainya sebabnya dalam masalah melingkar, ini saya akan selesai manakala Nabi perintahkan supaya melingkar tersebut dipotong, bukan kemudian dibuang. Apalagi jika di menimbang bahasanya terdapat larangan buang-buang harta. Wal azhar, dan kemungkinan yang lebih mendekati bahasanya, gelangnya Aisyah ketika itu bukanlah emas dalam kadar yang sedikit, karena dia dipilin. Dipilin di sini artinya berlapis-lapis. Maka gelang yang dipakai oleh Aisyah ketika itu lebih dari satu lingkaran, namun dia melingkar-lingkar. Ini satu lingkaran, kemudian kasih lapisan lagi atasnya, lapisan lagi, dan seterusnya. Maka hadis ini adalah motivasi Nabi kepada istrinya untuk tidak berbangga-bangga dengan kemewahan dunia. Maka inilah kemungkinan yang lebih mendekati daripada kemungkinan ini terlarang karena masalah melingkarnya. Dan semakin jelas bahasanya melingkar itu bukanlah masalah dengan hadis yang keempat. Ini merupakan dalil terakhir Al-Albani. Hadis yang keempat adalah dari Ibunda Ummu Salamah. Beliau memakai sya'air min dha'ab fi raqabatiha, memakai kalung di lehernya, tentu kalung letaknya di leher dari emas. Maka Nabi masuk rumah dan beliau berpaling darinya. Maka kemudian di sana di hadisnya disebutkan faqata tuha, maka lalu aku potong. Maka sudah tidak lagi melingkar, ya kan sudah dipotong. Faqbala ala alayya biwajihi, maka Nabi tetap menghadap ke arahku dengan wajahnya dan mengatakan, atau ra dan qal rawi mengatakan. Tidaklah mengapa pada salah satu sekalian seandainya dia pakai anting-anting dari perak kemudian dipakai diberi za'faron supaya nampak kuning. Maka kita lihat sudah dipotong. Maka hadis ini, hadis Ummu Salamah ini dalil bolehnya emas melingkar. Karena Ibunda Ummu Salamah telah memotong kalungnya, maka dia sudah tidak lagi melingkar dan telah hilang harusnya kemungkarannya. Meskipun demikian, ternyata Nabi tetap mengatakan madar ihtakunna, tidaklah mengapa seandainya kalian pakai perak saja. Maka seandainya kemungkaran itu adalah melingkarnya, tentu Nabi akan diam karena kemungkaran sudah hilang. Inilah empat hadis yang dipakai dalil oleh Al-Albani, dan jika direnungkan kontennya maka semuanya tidaklah mendukung pendapat beliau bahasanya emas itu terlarang karena melingkarnya. Maka tidak dijumpai dalil tegas yang memberikan taksis untuk dalil-dalil yang menegaskan kalau emas secara mutlak boleh untuk perempuan. Bahkan dijumpai dalil tegas menunjukkan bolehnya emas melingkar untuk perempuan, yaitu dua hadis tentang perempuan yang belum bayar zakatnya. Boleh pakai melingkar asalkan sudah dibayar zakatnya. Sehingga bisa kita katakan ada dalil umum dan dalil khusus yang menunjukkan bolehnya emas melingkar dan bukan melingkar bagi perempuan. Dalil umumnya adalah nas yang bersifat umum mengatakan emas itu hilun li nisai ummati, halal untuk perempuan dari kalangan umatku. Dalil khususnya tadi dua hadis yang menegaskan yang bermasalah dari emas untuk perempuan adalah manakala zakatnya belum dibayarkan. Kemudian poin bantahan lain di Munakhalah Nuniyah, maka beliau dilihat dari sisi logika pertimbangan maksud syariat, satu hal yang sangat jauh sekali syariat jika syariat mengharamkan emas gara-gara masalah melingkarnya. Seakan-akan syariat itu memusuhi dan memerangi lingkaran atau segi empat ya, supaya hilanglah yang namanya melingkar. Yang seandainya maka seandainya ada sesuatu yang kemudian memisahkan lingkaran tadi, maka kemudian jadi halal. Wa idza ju'ila, maka jika diletakkan di tengah-tengah potongan ini, potongan kalung ya, dipotong, kemudian potongannya diisi satu potong dari perak yang kecil, maka sudah tidak lagi melingkar, ini jadi halal. Maka ini adalah satu hal yang jauh dari maksud syariat. Lain halnya jika larangannya adalah berkaitan dengan berbangga-bangga berbanyak-banyak dengan emas, sebagaimana dalam hadis Nabi melarang memakai emas kecuali mukotok, kecuali sedikit. Maka yang bermasalah adalah memakai emas dalam jumlah yang besar dan banyak. Demikian juga atau karena tidak membayar zakatnya, sebagaimana dalam dua hadis tadi. Nah kalau ini maknanya, makanya adalah kemungkinan yang bisa diterima. Lain hanya dengan masalah melingkar, ya, yang itu cuma sekedar mafhum, dan dia tidaklah kuat dan tidaklah sama dengan mantuk yang tegas membolehkan melingkar dalam masalah ini. Ya, maka kemudian ada kaidah usul fikih yang sangat penting disampaikan di Munakhalah Nuniyah. Maka satu hal yang telah dimaklum bahwa Al-Albani berkeyakinan bahasanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang emas dan sutra yang menegaskan duanya halal untuk perempuan umatku. Beliau yakin ini adalah hadis umum untuk perempuan, lalu kemudian mendapatkan takhsis dengan empat hadis yang menurut beliau berisi haramnya emas yang melingkar. Akan tetapi takhsis model semacam ini menurut banyak para ulama usul fikih satu hal yang bermasalah. Ada ulama usul fikih namanya Isnawi, punya kitab Sarah Minhajul Usul. Di bab takhsis beliau mengatakan, ikhtalafu para ulama usul fikih berselisih pendapat tentang kadar aladila buddha min bako'i yang harus tersisa setelah takhsis. Maka Abu Husain mengatakan, la buddha min bako'i jam'in katir, setelah ada takhsis harus tersisa dalam jumlah yang banyak. Kemudian beliau mengatakan pendapat ini dinukil oleh Al-Amidi dan Ibnu Hajib dari Al-Aktharin dari mayoritas ulama usul fikih. Dialah yang dipilih oleh Fakhrazi dan orang-orang yang sependapat dengannya. Ini kutipan dari Sarah Minhajul Usul karya Al-Isnawi. Makna perkataan ini adalah bahasanya hadis yang am atau dalil yang am, jika melakukan takhsis maka tidak boleh. Takhsisnya itu dampaknya adalah laya beko, tidaklah tersisa setelah takhsis kecuali sedikit. Sampai-sampai ya sudah tidak lagi layak untuk disebut dengan sebutannya emas, tidak layak lagi disebut dengan emas. Contohnya di sini Nabi Allah membolehkan emas untuk perempuan, maka ini adalah nas bolehnya emas seluruhnya. Lalu ketika kita katakan ada pengecualian yang melingkar, maka jika kita takhsis yang melingkar itu haram, yang tidak melingkar itu boleh, maka tidaklah tersisa sedikit pun. Maka emas yang jadi perhiasan yang boleh untuk perempuan tidak lagi tersisa, karena semuanya melingkar semua, kecuali cuma nanti cuma untuk benik saja, untuk kancing baju, dan itu satu hal yang sangat sedikit. Maka takhsis itu setelah takhsis harus tersisa banyak, jangan limited edition ya, sangat terbatas sekali. Maka takhsis semacam ini tidak bisa diterima. Maka tidak boleh tidak setelah takhsis harus tersisa dalam jumlah yang banyak, sehingga jumlah yang banyak tadi sehingga bisa disebut emas. Ya, jika dipertanya apa dalil benarnya kaidah ini, jawabannya adalah takhsis model semacam itu satu hal yang ya, menjijikkan dalam bahasa Arab. Dan tidaklah layak untuk muncul kecuali dari orang-orang yang ya, lemah pikirannya. Maka tidak mungkin Nabi mengatakan bolehnya emas, kemudian ternyata yang dimaksudkan cuma kancing baju saja. Padahal emas itu dalam bahasa Arab menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Ya. Maka jika jumlah yang sangat banyak itu mengalami taksis, harus tersisa setelah taksis jumlah yang masih banyak yang masih bisa juga disebut emas. Itu ada kaidah usul fikih yang cukup penting dalam masalah ini. Di dalil yang umum, jika telah mengalami taksis, maka ya yang tersisa itu jangan terlalu sedikit, tetap masih dalam kondisi yang banyak, sehingga boleh emas itu boleh untuk perempuan, itu masih banyak pilihannya. Dan kalau pilihannya cuma tinggal kancing baju, ya, maka ya jumlah yang sangat-sangat sedikit. Maka ini jawaban yang cukup bagus diberikan oleh buku Munakhalah Nuniyah tentang empat hadis yang jadi dalil. Yang kesimpulannya, hadis yang pertama itu bermasalah dalam masalah habibahu, yang betul itu adalah laki-laki, tidak bisa untuk perempuan kecuali jika disebutkan mausufnya. Kalau tidak disebutkan mausufnya, perempuan harus pakai habibah. Adapun redaksi Imam Ahmad habibah, maka itu daif. Daifnya statusnya mungkar. Ya, karena perawi yang daif menyelisihi perawi-perawi yang thiqah yang kuat. Kemudian berkaitan dengan alaikum, walakin alaikum bil fiddah. Ya, maka alaikum di sini ya secara asalnya memang tertujukan untuk laki-laki, ini menguatkan bagian depan hadis. Alaikum ya tertuju untuk laki-laki. Adapun emas, adapun kalung, ya yang anggapan se-Albani itu bukan, itu adalah pakaian khas atau perhiasan khas perempuan di zaman, di masa Arab, di masa Arab Jahiliyah dan setelahnya, maka beliau tidak memberikan alasan pendukung. Dan di bantahannya ada alasan yang mendukung, yaitu peribahasa yang sudah muncul sejak masa jahiliyah. Sedangkan hadis yang kedua, maka sisi bermasalahnya adalah kalau mengatakan emas melingkar itu bermasalah, maka kenapa Nabi tidak nyuruh untuk motong saja sehingga melingkarnya hilang, padahal sebagaimana di hadis kata Ibunda Aisyah, Nabi itu jika diberi pilihan maka akan ambil yang mudah kecuali jika itu dosa. Kalau dengan lingkarannya itu dihilangkan, dengan dipotong itu hilang, ya itu kan lebih mudah daripada membuangnya. Demikian juga kemudian di hadisnya Fatimah menjualnya. Dan jika memang itu haram, tidak boleh dijual, masih dalam kondisi haram. Oleh karena itu, kenapa Nabi mengingkari pintu Hubairah dan Fatimah? Maka bisa dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama, kita jumpai hadis yang Nabi melarang perempuan pakai emas sebabnya zakatnya belum dibayarkan. Dan itu ada dua hadis minimal. Dan di hadis ini terdapat dalil tegas, melingkar boleh. Kalau melingkar itu tidak boleh, karena Nabi membolehkan melingkar asalkan zakatnya sudah dibayarkan. Atau kemungkinan yang kedua, maknanya di sini Nabi pengingkarannya adalah karena besarnya. Mengingat hadis, Nabi melarang memakai emas illa ayakuna muqatta'an, kecuali jika kadarnya tidak banyak. Dan dalil yang ketiga, Ya, sisi jawabannya adalah seandainya meningkat itu masalahnya, kenapa harus dibuang? Dibuang kan buang-buang harta. Ini pembuangan harta satu hal yang terlarang. Dan tadi Nabi, kalau ada yang lebih mudah pasti Nabi pilih yang lebih mudah. Kalau seandainya melingkar itu yang jadi masalah, dipotong kan sudah tidak lagi melingkar. Enggak harus kemudian perintah dibuang. Maka dan di sini Nabi tidak menjelaskan sebab kenapa dilarangnya secara jelas, namun dimungkinkan kalau kita bawa kedua kemungkinan yang tadi disebutkan. Ya, maka salah satunya adalah Nabi larang Aisyah itu karena besarnya. Karena ini tadi apa? Dipilin itu menunjukkan makna ditumpuk-tumpuk, maka ini besar. Dan Nabi melarang emas, memakai emas kecuali dalam jumlah yang sedikit. Dan yang sedikit kata Ibnu Athir adalah manakala tidak sampai kena kewajiban zakat. Dan dalil yang keempat adalah dalil yang menunjukkan emas melingkar adalah boleh. Dalil termasuk cukup tegas, cukup jelas. Karena ya, Ibunda Ummu Salamah pakai kalung, dicela, dipotong juga masih dicela. Kalau seandainya yang jadi masalah itu adalah melingkar, tentu harusnya sudah lepas dari celaan. Ya, demikian jawaban untuk empat hadis yang dijadikan dalil oleh penulis Adabus Sifat untuk melarang emas melingkar. Dan, sehingga kesimpulannya emas melingkar bagi perempuan adalah satu hal yang boleh. Ya, demikian kajian kita kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan setelah Sawal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qul ta'ala alhamdulillahi alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.